Bab al-khawf min asy-syirk. Bab yang ketiga dari Fathul Majid syarah kitab tauhid adalah al-khawf min asy-syirk. Takut terjerumus kepada kesyirikan. Qala al-musannif rahimahullah bab al-khawf min asy-syirk. Bab anjuran seseorang agar takut sehingga dia tidak terjerumus kepada kesyirikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Syarhun qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, akhbara ta'ala anna la yaghfiru an yushraka bih. Allah mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Ay la yaghfir li 'abdin laqiyahu wa musyrikun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa seorang hamba yang datang menghadap Allah dalam keadaan musyrik. Wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Minadzunub lima yasha min ibadih, dari dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Sehingga diantara bentuk kesempurnaan orang-orang yang bertauhid adalah dia takut terjerumus, jangan sampai termasuk min ahli syirik. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, ya Allah jauhkanlah aku dan anak keturunanku jangan sampai menyembah berhala. Wajnubni wabani an na'budal asnam. Ini para ulama mengatakan di antara kesempurnaan Nabiullah Ibrahim dari tauhid adalah beliau merasa khawatir dan takut jangan sampai terjerumus kepada kesyirikan dan anak keturunannya, sehingga minta berdoa, minta kepada Allah, ya Allah jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Ini diantara bentuk kesempurnaan tauhid. Seseorang jangan merasa aman, merasa dirinya sudah ini itu dan lain sebagainya, sehingga merasa wah gak mungkin saya terjerumus kepada kesyirikan. Belum tentu, karena enggak ada jaminan. Kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim saja minta kepada Allah untuk dijauhkan. Dijauhkan dirinya dan anak keturunannya dari penyembahan kepada berhala, dari kesyirikan tentunya. Sehingga ada rasa takut dari dirinya dan tidak sombong, khawatir jangan sampai terjerumus kepada kesyirikan. Ini diantara kesempurnaan bagi mereka-mereka yang membenarkan tauhidnya dan tidak ujub, tidak bangga diri, wah tenang aja, gak mungkin saya jatuh kepada kesyirikan. Ini bahaya. Tapi kalau sudah dia ucapkan ini, na'udzubillah, ya, sehingga ujub dan takabur ini akan menyeret dia justru na'udzubillah kepada Naam. Kesyirikan, kekufuran, waliyadz billah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.